Tayyib, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Tayyib, pembahasan kita di materi tafsir al-muyassar masih pada tafsir surah al-waqi'ah, dan pembahasan kita di malam hari ini masuk pada ayat yang ke-27 hingga 34. Naam. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Disebutkan tafsirnya dalam tafsir al-muyassar, wa ashabul yamin dan ashabul yamin termasuk dari mereka ahli al-jannah. Ma ashabul yamin disebutkan di sini ma a'zama makanatahum wa jazaa'ahum. Disebutkannya dalam konteks istifham, ma ashabul yamin memberikan makna ta'zim, pengagungan kepada para ashabul yamin tersebut. Yang artinya adalah betapa besarnya kedudukan mereka dan balasan yang mereka dapatkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan balasan yang Allah berikan kepada mereka setimpal dengan apa yang mereka amalkan di alam dunia. Kemudian disebutkan di sini, Allah ceritakan dalam ayat ini balasan yang Allah berikan kepada mereka fi sidrin makhdud. Fi sidrin makhdud artinya adalah fi sidrin la syauka fihi. Hum fi sidrin la syauka fihi. Mereka berada di kebun-kebun sidr, pohon sidir. Yang pohon sidir ini Allah berikan kepada mereka ketika mereka berada di al-jannah dalam keadaan makhdud. Artinya tidak ada durinya. Mungkin bagi ikhwan yang pernah melihat pohon sidir. Pohon sidir adalah pohon yang banyak durinya dan sedikit buahnya. Pohon sidir adalah pohon yang banyak durinya dan sedikit buahnya. Di dalam al-jannah, ashabul yamin, ahlil jannah akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Yang di surga tersebut terdapat pohon-pohon sidir yang Allah sifati dalam keadaan makhdud, yakni tidak ada durinya. Menunjukkan pohon sidir yang ada di dalam al-jannah berbeda dengan pohon sidir yang kita lihat di alam dunia. Bahkan sebagian di antara ahli tafsir seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsirin rahimahullah, beliau menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa huwal muwaqqar bisamar. Pohon sidir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pohon yang dipenuhi dengan lebat, ditumbuhi oleh buah-buahan sehingga banyak buah-buahannya. Beliau juga menukilkan perkataan sebagian di antara ahli tafsir yang menyebutkan makna makhdud adalah la syauka fih, tidak ada durinya. Kemudian setelah menukilkan beberapa asar dari mereka para salaf terkait dua tafsir dan makna yang tadi disebutkan, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah beliau menyebutkan, wadzahir annal murada hadha wa hadha. Dan yang zahir di dalam ayat ini, yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jalla fi sidrin makhdud adalah tafsir ini dan tafsir ini. Artinya ahlil jannah berada di dalam al-jannah, dalam keadaan jannah tersebut terdapat di dalamnya pohon sidir yang memiliki dua sifat, tidak ada durinya dan lebat serta banyak buahnya. Berarti menunjukkan berbeda dengan keadaan pohon-pohon sidir yang ada di alam dunia, yang sedikit buahnya dan banyak duri-durinya. Naam. Demikian pula dari sisi rasanya berbeda jauh dengan rasa buah yang ada di pohon sidir yang kita lihat di alam dunia. Dari sisi rasanya, dari sisi wujudnya, dari sisi buahnya dan bentuknya berbeda jauh dengan keadaan pohon tersebut di alam dunia. Sehingga Allah sebutkan fi sidrin makhdud. Naam. Kemudian disebutkan watalhin mandud. Watalhin mandud. Makna dari talah, talhin mandud. Talah di sini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar maknanya adalah mauzun. Di dalam Al-Jannah terdapat pohon-pohon pisang. Naam, mauzun fi talhin. Mereka juga berada di kebun-kebun yang di dalamnya terdapat pohon-pohon talh, pohon-pohon mauz, pohon-pohon pisang. Yang Allah sifati dengan sifat mandud. Maksudnya adalah mutarakimun ba'duhu ala ba'din. Yang memiliki buah dalam keadaan bersusun. Sebagiannya berada pada sebagian yang lain. Layaknya pohon-pohon pisang yang kita lihat di alam dunia. Tersusun sebagiannya pada sebagian yang lainnya. Naam. Dan tentulah rasa dari buah pisang tersebut berbeda jauh dengan rasa yang kita rasakan di alam dunia. Naam. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ketika ahli jannah mempersaksikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di dalam al-jannah. Ada pohon sidr, ada buahnya, ada pohon pisang dan yang lainnya dan yang lainnya. Mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu. Kenikmatan-kenikmatan yang kita lihat ini adalah kenikmatan sama persis dengan kenikmatan yang kita lihat di alam dunia. Ahli jannah ketika melihat kenikmatan-kenikmatan tersebut, mereka pandang sama dengan kenikmatan yang mereka saksikan di alam dunia dari sisi pohon pisangnya dan yang semisalnya. Namun Allah sebutkan wa utubihi mutasyabiha. Namun hakikatnya mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan al-jannah dalam keadaan kenikmatan tersebut serupa dengan kenikmatan yang mereka lihat di alam ad-dunya. Naam. Sehingga dari sisi penampilannya, dari sisi bentuknya ada kemiripan. Namun dilihat dari sisi rasanya dan kelezatannya berbeda jauh dengan kenikmatan yang pernah dirasa oleh seorang di alam dunia. Naam, diam. Jangan ribut ya. Kemudian pada ayat yang setelahnya disebutkan wadhillin mamdud. Wadhillin mamdud. Mamdud. Naam. Disebutkan tafsirnya wadhillin daimin la yazul. Mereka akan senantiasa berada pada naungan yang terus menerus menaungi mereka. La yazul, yang naungan ini tidak akan hilang. Naam, tidak akan hilang, pergi meninggalkan mereka. Menunjukkan teduh dan nikmat tempat yang mereka berada di atasnya. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla wa dhillin mandud menukilkan hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna fil jannati syajaratan yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam al-jannah terdapat pohon yang demikian besar. Naam. Seseorang yang berkendaraan akan melewatinya sejauh 100 tahun lamanya, namun belum habis dia melewati pohon tersebut. Menunjukkan demikian besar. Perjalanan 100 tahun saja tidak cukup untuk mengitari dan melewati pohonnya. Nah, menunjukkan demikian besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian firman Allah tabaraka wa taala, wa dhillin mamdud. Wa dhillin mamdud. Sehingga pohon inilah yang menaungi ahli al-jannah. Naam. Sehingga mereka senantiasa berada pada naungan yang terus menerus dan tidak akan hilang naungan tersebut dari mereka. Nah, kemudian disebutkan wama'in maskub, artinya adalah wama'in jarin la yang qati', dan air yang terus menerus mengalir serta tidak akan terputus alirannya. Sehingga di dalam al-jannah ada air-air yang mengalir. Allah sebutkan dalam ayatnya ada air khamr, ada air susu, ada air asal, air madu, yang keseluruhan dari air-air ini akan dirasa oleh ahli al-jannah dalam keadaan memiliki kenikmatan, kelezatan yang demikian nikmatnya, berbeda jauh dengan jenis-jenis dari madu, susu, dan khamar yang dirasa oleh seorang ketika berada di alam dunia. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan salah satu asar yang menyebutkan bahwasanya air-air tersebut akan mengalir min ghairi ukhdud, tanpa ada parit-parit yang mengalirkannya, akan mengalir dengan sendirinya. Subhanallah. Naam. Dan mengalirnya membawakan kenikmatan. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya disebutkan wafakihatin katsirah. Wafakihatin katsirah, dan buah-buahan yang lainnya yang demikian banyak. Sehingga yang Allah sebutkan adalah sebagiannya. Ada buah sidr, ada buah pisang. Namun selain dari buah yang disebutkan, terdapat fakihatin katsirah, buah-buahan yang demikian banyak. Disebutkan tafsirnya fakihatin katsiratin la tanfad wa la tanqati' anhum, buah-buahan yang banyak tidak akan habis dan tidak akan terputus dari mereka ahli jannah. Berbeda jauh dengan buah-buahan yang kita saksikan di alam dunia. Terkadang muncul ada musimnya, tidak terus menerus, dan terkadang berganti musim. Naam, diganti oleh musim buah yang setelahnya, demikian seterusnya. Namun buah-buahan yang ada di dalam al-jannah akan terus menerus ada, dan kapan ahli jannah menginginkan buah-buahan tersebut akan senantiasa bisa mereka mendapatkannya dan merasakannya. Nah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran wa dhullilat qutufuha tadlila, dan Allah Azza wa Jalla tundukkan pohon-pohon al-jannah sehingga ahli jannah bisa memetik buah-buahan di pohon-pohon tersebut. Allah tundukkan setunduk-tunduknya. Artinya ahli jannah akan bisa memetik buah-buahan yang ada di kebun-kebun al-jannah dengan kondisi dan keadaan bagaimanapun yang mereka inginkan. Karena pohon tersebut akan direndahkan, ditundukkan oleh Allah, sehingga mereka akan mudah untuk memetiknya dan mengambilnya. Subhanallah. sehingga benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kenikmatan-kenikmatan al-jannah belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik pada hati manusia. Nah, dari gambaran-gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an saja, ini tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita khayalkan seperti apa hakikat dari kenikmatan tersebut. Yang kita bisa rasa adalah yang kita bisa melakukan hanya sekedar menebaknya, mungkin demikian. Namun perlu kita ketahui apa yang kita tebak dan gambaran seperti apa yang kita khayalkan, kenikmatan al-jannah melampaui dan melebihi tebakan dan khayalan masing-masing manusia. Subhanallah. Ini menunjukkan sebaik apapun yang kita ingin, yang kita angankan, hakikat dari nikmat al-jannah melebihi dari anganan yang kita angankan tersebut. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Artinya disebutkan dalam tafsir al-muyassar, la tanqati'u anhum, tidak akan terputus dari mereka buah-buahan tersebut, akan senantiasa ada dan tersedia. Naam, kapanpun mereka inginkan. Wala mamnu'ah, yakni maksudnya adalah la yamna'uhum minha mani'. Tidak ada satu penghalang pun yang akan menghalangi mereka dari mendapatkan buah-buahan yang ada di dalam al-jannah tersebut. Bahkan dari sisi memetiknya saja itu dipermudah. Allah tundukkan setiap buah-buah, setiap pohon yang membawa buah-buahan yang mereka inginkan untuk menuju mereka. Naam. Kemudian pada ayat setelahnya disebutkan wa furushin marfu'ah. Disebutkan tafsirnya wa furushin marfu'atin 'ala sururi. Dan kasur-kasur yang tinggi di atas ranjang-ranjang yang Allah siapkan untuk ahli jannah. Kasur-kasurnya tebal, tinggi. Diletakkan di atas ranjang-ranjang yang demikian indah. Subhanallah. Menunjukkan kenikmatan yang dirasakan oleh ahli jannah demikian besar. Dan pada ayat yang setelahnya Allah Azza wa Jalla kembali menyebutkan firman-Nya sebagai balasan terhadap ashabul yamin, ahli jannah. Inna ansha'nahunna insya'a. Setelah sebelumnya Allah sebutkan bahwasanya ahli jannah dipersediakan oleh Allah kasur-kasur yang tebal, yang tinggi, diletakkan di atas ranjang-ranjang mereka. Allah sebutkan inna ansha'nahunna insya'a. Kemudian kami akan menciptakan mereka, para wanita-wanita ahli jannah, dengan sebenar-benarnya. Allah Azza wa Jalla berikan para wanita-wanita ini untuk ahli al-jannah. Naam. Disebutkan tafsirnya, inna ansha'na nisa'a ahli al-jannah nash'atan ghairan nash'atil lati kanat fid dunya. Sesungguhnya kami akan menghidupkan para wanita-wanita ahli al-jannah dengan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang dirasa oleh wanita-wanita tersebut di alam dunia. Para wanita-wanita di alam dunia mereka merasakan ketuaan. Naam, merasakan perubahan dari rambutnya dan kulitnya dan serta penampilannya. Namun ketika ahli al-jannah masuk ke dalam al-jannah, terkhusus dari kalangan mereka para wanita, Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka dengan tubuh dan bentuk yang paling bagusnya. (Tuh) ghaira nasyatil lati kanat fid dunya, berbeda jauh dengan kehidupan yang sebelumnya dirasa oleh wanita-wanita tersebut di alam dunia. Nash'atan kamilatan la taqbal al-fana'a, kehidupan yang sempurna tidak mengalami fana, kehancuran. Ini lihat bagaimana para wanita-wanita tersebut Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan faja'alnahunna abkaran, kami jadikan para wanita-wanita itu senantiasa abkaran, dalam keadaan perawan. Naam, abkar. Ini keadaan para wanita-wanita ahli jannah. Dari sisi penciptaan tubuh mereka, Allah ciptakan sedemikian bagusnya. Dan Allah jadikan mereka sebagai seorang wanita yang senantiasa abkar. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka senantiasa dalam keadaan abkaran, perawan. Naam. Sehingga Allah sebutkan dalam surah Yasin, inna ashabal jannah fi syughulin fakihun, sesungguhnya ahli jannah mereka berada pada kesibukan yang mereka merasakan kenikmatan dengan kesibukan tersebut. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un, mereka bersama dengan istri-istrinya. Ini kesibukan yang dirasakan oleh ahli jannah ketika memasuki al-jannah. Urban, uruban atraba, maksudnya adalah mutahabbabatin ila azwajihinna. Urban artinya Allah jadikan para wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita yang memiliki rasa cinta kepada suami-suami mereka. Naam. Sehingga pada tafsir ayat yang sebelumnya ketika kita bacakan firman Allah, naam, qasiratu tarfi, para wanita-wanita ahli jannah adalah wanita-wanita yang pendek pandangan-pandangan mereka. Artinya wanita-wanita yang tunduk, menundukkan pandangan-pandangan mereka sehingga mereka tidak melihat ke arah seorang pria manapun selain suami-suami mereka. Naam. Ini disebabkan karena urban, kecintaan yang demikian besar yang dimiliki oleh para wanita-wanita ini kepada suami-suami mereka. Atraban maksudnya adalah fisinin wahidah, para wanita-wanita ahli jannah Allah jadikan mereka memiliki umur yang sama, terus menerus pada umur tersebut, tidak mengalami tua, tidak pula mengalami muda, pada satu umur yang sama. Naam. Khalaqnahunna li ashabil yamin, Allah Azza wa Jalla menciptakan para wanita-wanita yang demikian bagus sifat-sifatnya ini untuk ashabil yamin, para ashabil yamin ahlil jannah. Naam. Kita saja ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bila telah merasakan tinggal di satu tempat dan merasakan nikmat ketika tinggal di tempat tersebut, melihat di sana pemandangan yang demikian indah, melihat dan merasakan di sana kenikmatan yang tiada taranya, ketika kita terlepas dari tempat ini, terus kita berupaya bagaimana semaksimal mungkin untuk bisa kembali ke tempat tersebut. Ini tempat yang terkadang dirindukan oleh seseorang ketika mereka berada di alam dunia. Bahkan mereka rela berkorban, rela berjuang demi kembali ke tempat tersebut. Ini tempat dunia, apalagi al-jannah. kenikmatan yang di dalamnya berisikan kenikmatan-kenikmatan yang kita manusia saja tidak bisa mengkhayalkannya. Naam. Subhanallah. Dan inilah ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, penting bagi seorang muslim untuk senantiasa meminta al-jannah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meminta perlindungan kepada Allah dari an-nar, dari neraka jahannam. Inilah kenikmatan yang dirindukan oleh mereka para salihun, para awliya ar-Rahman, yang dengan nikmat ini mereka rela berjihad, rela mengorbankan hartanya dan tenaganya, rela mengorbankan waktunya demi mendapatkan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk mereka di alam ad-dunya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-39 hingga 40 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Thullah disebutkan di sini hum jama'atun katsiratun minal awwalin, thullatun minal awwalin. Ara ashabul yamin, yang masuk ke dalam al-jannah mereka adalah thullah. Thullah artinya jama'atun katsirah, sekumpulan orang yang banyak dari al-awwalin, generasi awal manusia. Nah, dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka yang beriman Allah jadikan mereka sebagai ahli jannah. Kemudian Allah tambahkan wa thullatum minal akhirin, dan sekelompok yang banyak minal akhirin, dari generasi terakhir manusia, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tegaknya yaumul qiyamah. Siapa yang beriman dan memiliki tauhid, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan mereka sebagai ahli jannah dan merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Subhanallah. Naam. Maka dari itu kita sebagai umat manusia dilarang oleh Allah untuk berputus asa akan rahmatnya. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita bi jannatihi ahadun." Kalaulah semisal seorang yang kafir mengetahui apa yang Allah miliki berupa sifat rahmat, tidak ada sama sekali di antara mereka yang berputus asa dari mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah Taala pada ayat ini Allah kisahkan keadaan ashabul yamin dan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh ashabul yamin, Allah kemudian melanjutkan dengan kelompok yang berikutnya, ashabus shimal. Ma ashabus shimal, golongan kiri, dan seperti apakah golongan yang kiri tersebut dari kalangan ahli nar. Berbeda jauh dengan keadaan-keadaan ashabul yamin yang Allah muliakan mereka, tinggikan derajat mereka, dan Allah berikan mereka balasan dengan balasan-balasan yang demikian sempurna. Allah sebutkan fi samumin wa hamim. Naam, wal'iyadzubillah. Kita bacakan tafsirnya. Wa ashabu shimal ma aswa ahalahum wa jazaahum. Dan para ashabu shimal, golongan kiri, betapa jeleknya keadaan mereka dan betapa jeleknya balasan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kemudian seperti apa balasan yang Allah sediakan untuk ashabu shimal? Allah sebutkan fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Samum tafsirnya dalam tafsir Muyassar disebutkan dengan makna fi rihin haratin min hamim, yakni min harri nari jahannam ta'khudhu bi anfasihim. Fi rihin harah, angin yang panas. Min harri nari jahannam, yang keluar dari panasnya api neraka jahannam, sehingga ada keluar seperti asap-asapnya. Naam. Ta'khudhu bi anfasihim, dan sesuatu yang keluar dari neraka jahannam ini akan dihirup oleh nafas-nafas ahli nar wal iyadz billah, sehingga mereka menghirup panas, uap panas yang keluar dari api neraka jahannam. Naam. Kalau semisal kita menghirup sesuatu yang keluar dari kayu yang dibakar saja, ini tidak nikmat, ya kan? Kita merasa risih dengannya. Maka bagaimana kalau semisal yang kita hirup ini adalah asap yang keluar dari api neraka jahannam? Naam, demikian mengerikan. Dan pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan wa hamim, artinya adalah wa ma'in harin yaghli, dan air yang panas dalam keadaan mendidih airnya. Hamim, hamim ini artinya air yang panas dan mendidih, dididihkan oleh api neraka jahannam. Dan air ini adalah air yang berada di neraka jahannam. Waliyadzubillah. Bisa kita bayangkan seperti apa panasnya dan tersiksanya ahli nar ketika menghirup uap dari api neraka jahannam, dan ketika meminum dari hamim, air dari air-air yang ada di neraka jahannam. Naam. Kemudian pada ayat setelahnya disebutkan wa dhillin min yahmum la baridin wala karim wa dhillin min dukhanin shadidis sawadi. Mereka berada pada naungan dari dukhan, dari awan shadidis sawadi yang sangat hitam warnanya. Berbeda dengan ashabul yamin, mereka berada fi dhillin mamdud, dari pohon al-jannah, pohon di dalam al-jannah yang senantiasa menaungi mereka. Naam, menunjukkan mereka pada suasana dan cuaca yang demikian nikmat, berbeda dengan keadaan ahli nar wal iyadz billah. La baridin wala karim, la baridil manzil wala karimil manzar. Tidak ada tempat untuk mereka bisa mendinginkan diri mereka, menyejukkan tubuh mereka, itu tidak ada. La barid, mereka senantiasa berada pada keadaan yang menyiksa mereka dan memanaskan tubuh-tubuh mereka. Wal'iyadzubillah. Wala karim, yakni maksudnya adalah wala karimil manzar, tidak ada sama sekali di neraka hamim, di neraka jahannam, penglihatan-penglihatan yang bisa merasakan, yang bisa dengannya mereka merasakan kemuliaan. Nah, tidak ada kemuliaan dari sisi penglihatannya, karena neraka Allah jadikan sebagai tempat untuk mengadab orang-orang yang kafir, yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul-Rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat dari ashabus shimal. Innahum kanu fid dunya mutana'imin, bil harami mu'ridina amma ja'at bihi ar-rusul. Allah sebutkan sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang ketika berada di alam dunia mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan, namun kenikmatan-kenikmatan itu mereka ambil melalui jalur yang haram. Mu'ridina amma ja'at bihi ar-rusul, dan berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah tabaraka taala. Dan sifat-sifat yang setelahnya ini Allah sebutkan sebagai sifat dari ashabus syimal. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.